ثم يدل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan untuk senantiasa kita menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada-Nya. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita sampai kita menghadap kepada-Nya. Amin ya mujibas saidin. Kemudian kita melanjutkan kembali masih di ayat yang ke 67 sampai 73 dari kisahnya mereka orang-orang Bani Israel tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina untuk diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati, dan juga sekaligus untuk mengetahui siapa pembunuh orang tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu taala min fawaidil ayat, di antara faedah-faedah ayat ini bahwa أن هذه الآية من آيات الله عز وجل. Bahwa ayat ini, yakni kisah ini adalah merupakan satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yakni ayat syar'iyyah tapi juga yang merupakan ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah dalam hal ini adalah apa yang menceritakan. Namun dari sisi kauniyah adalah bagaimana seekor sapi betina, wahia antakuna al-baqara sababan di hayati hadzal qabil, bahwa sapi betina ini yang menjadi sebab hidupnya orang yang terbunuh ini. Idh la rabita fil ma'qul baina an tuzbah al-baqara wa yudrab al-qatil bi ba'dha fa yahya. Karena tidak ada hubungan secara akal, tidak ada hubungan antara perintah menyembelih seekor sapi betina dengan memukulkan sebagian dari anggota tubuh si sapi ini kepada si terbunuh ini sampai kemudian menjadi hidup. Ini tidak ada hubungan secara akal, kok begitu bisa hidup kembali. Makin merupakan ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati dengan cara apapun, dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana nanti juga masih di surat Al-Baqarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan menghidupkan keledai yang sudah menjadi tulang belulang, dan itu di hadapan orang yang sudah dimatikan selama 100 tahun. Kemudian bagaimana juga Nabi Ibrahim AS tatkala minta diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati, ini pun juga burung-burung Allah perintahkan untuk menyembelih 4 ekor burung, kemudian dibelai dan dicacah-cacah, diaduk, disebar di 4 penjuru, dipanggil kembali dan datang seperti sedia kala. Ini Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Sekaligus merupakan ayat bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ini untuk meyakinkan, dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita bagaimana adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Wa minha anna bayanan umur al-khafiyyah التي يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعمة الله عز وجل. Di antara faedah ayat ini juga bahwa menjelaskan perkara-perkara yang tersamar, bayan umur khafiyah, menjelaskan perkara-perkara yang tersamar. التي يحصل فيها الاختلاف, yang terjadi dalam perkara-perkara itu perselisihan, munizah, ya, perseteruan, ini adalah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi percekcokan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan perkara yang samar, yang dengan samar ini kemudian menjadi terhentinya perselisihan, maka ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala kata Syekh Muthimin, ya limatanan, sebagai contoh, idza talafna fi umur, jika kita berselisih, berbeda pendapat dalam beberapa perkara, wa kadal amru yatafaqam wa yasiru ila alfitnah, dan hampir-hampir perkaranya itu memuncak, ya, dan kemudian sampai kepada fitnah, sampai kepada fitnah. Thumma adharallahu ma yubayyinuhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan apa yang bisa menjelaskan hakikat perkara tersebut. Oh, ternyata masalah itu, misalkan, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kita. Fa inna hadza min ni'matillahi subhanahu wa taala alaina. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kenapa? Li'annahu yuzilu bidzalika hadzal khilaf wa hadzal niza', maka dengan ditambahkan perkara yang tersembunyi tersebut, ini akan menghilangkan perselisihan, akan menghilangkan perseteruan ini. Kemudian faedah berikutnya, annallahu subhanahu wa ta'ala yakhruju ma kana yaktumuhu ahlul batin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti, ya, pasti akan membongkar apa yang disembunyikan oleh ahlul batin. Wa bayyinuhu linnas, dan Allah akan menjelaskannya kepada manusia. Diqaulihi ta'ala, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang mengeluarkan, menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Artinya di sini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kebatilan yang disembunyikan oleh manusia, apapun makar yang dibuat oleh manusia dan tipu daya mereka, maka sebagaimana kaidah secara akal mengatakan namanya bangkai, ya, dibungkus kayak apapun juga tetap bangkai dan akan berbau juga, ya. Maka cepat ataupun lambat hanya menunggu waktu saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala bongkar di dunia, dan ini fadhihah, lebih parah lagi ketika dibongkar di nanti di yaumul qiyamah di hadapan banyak manusia, dan ini dipermalukan, sesuatu yang sangat dipermalukan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala, ini sekaligus menjadi keyakinan bagi kita bahwa manakala kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela kepada hamba-hambanya. Apapun yang dibuat makar oleh mereka, apabila kita tetap senantiasa lurus, Allah yang akan menolong kepada kita dan membongkar kedok mereka yang mereka sembunyikan ini. Wa qul qaulallahi ta'ala, maka ingat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yastaquna minan nasi wa la yastaquna min Allah. Mereka sembunyi dari manusia, namun mereka tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'hum idh yubayyitun ma la yarda min al-qawl. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama mereka. Idh yubayyitun, tatkala mereka sembunyikan. Tatkala mereka ada di malam hari, di kegelapan malam. Ma la yarda min al-qawl, mereka sembunyikan apa yang tidak ridha dari ucapan-ucapan yang tidak diridhai. Sumpah, serapa dan seterusnya yang itu tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama mereka. Artinya senantiasa melihat, mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan apa yang mereka lakukan, Maha mendengar dengan apa yang mereka ucapkan. Ini. Jadi tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan ini muhita, selalu menyelimuti. Artinya tidak bisa lepas sedikit pun dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menjadi keyakinan bagi kita sekaligus bahwa memberikan rasa khasyah kepada kita. Ini mungkin kita bisa sembunyi dari manusia melakukan hal-hal pelanggaran-pelanggaran, namun sekali lagi kita tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula apapun yang dibuat makar oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya. Yang itu dibuat kepada kita, kepada Islam dan kaum muslimin, manakala kita umat Islam senantiasa membela kepada agama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terbongkar pula. Ini satu keyakinan yang kita miliki, dan ini tidak ada pada mereka. Bahasanya kita punya Allah dan mereka tidak punya. Maka ini keyakinan bagi Nabi alaihi salatu wasallam juga ketika dalam perang Uhud. Tatkala Abu Sufyan ketika itu masih kafir, ini pun berbangga dengan sembahan-sembahannya. Mereka mengatakan lana uzza wa la uzza lakum, katanya. Kami punya uzza dan tidak ada uzza bagi kalian. Maka Rasulullah pun meminta supaya membalas balas. Qul lanal maula wa la maula lakum. Lanal maula wa la maula lakum. Kami punya Allah yang menolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian. Ini keyakinan dari Nabi alaihi salatu wasallam menguatkan kepada para sahabatnya. Qala minha, di antara faedah dari ayat ini, at-tahdzir min an yaktuma al-insan syai'an la yardahu Allah azza wajalla. Ayat ini juga memberikan peringatan. Memberikan peringatan dari seorang anak manusia menyembunyikan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mahma yaktumul insanu syai'an mimma la yuridillahu azza wajalla fa innallaha sawfa yaqtalimu khalqahu alaihi illa an ya'fu Allahu anhu. Maka sesungguhnya apapun yang disembunyikan dari sesuatu oleh manusia, apapun yang disembunyikan oleh manusia dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya, akan menampakkannya di hadapan makhluknya atas apa yang disembunyikannya ini, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Maka ini senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak hal yang terkadang perkara-perkara kita tidak senang untuk orang lain melihatnya, atau kita merasa malu kalau orang lain melihatnya. Tapi sisi yang lain kadang kita sendiri tidak merasa malu bahwa itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita lebih muhasabah, lebih introspeksi diri kita bahwa apapun yang kita sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Karena itu di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang Rasulullah tuntunkan dari zikir pagi dan sore adalah di antaranya adalah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka al-'afwa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Terus apa itu? Allahumma astur 'awrati. Allahumma astur 'awrati wa ammin rawati. Di antaranya ini ya. Allahumma astur 'awrati, ya Allah. Astur 'awrati. Yani tutupilah aurat kami. Dan aurat di sini bisa bermakna aurat hissiyah atau ma'nawiyah. Aurat secara hissiyah, yakni yang dari jasadiahnya manusia agar jangan sampai terlihat oleh manusia, atau juga aurat secara maknawi, yakni aib dari dosa atau maksiat atau berbagai kemungkaran yang terkadang kita melakukannya tanpa kita menyadarinya, atau terkadang kita sadari tapi dalam keadaan kita mungkin tidak ada, saat itu kita ada, tidak ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa yang kita lakukan itu disembunyikan, tidak ditampakkan, tidak fadhiha, agar minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak apa namanya dibongkar di hadapan manusia, dipermalukan di hadapan manusia. Ini yang senantiasa kita, karena manusia adalah tempatnya kesalahan dan tempatnya dosa, yang tentunya kita sangat malu. Maka dari ini yang sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa seandainya dosa itu berbau, mungkin orang akan lari dari kita. Ini hikmah ya. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan. Dan ini senantiasa kita juga minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma astur awrati wa amin ra'ati, Allahumma fadni min baini yadayya min khalfi wa an yamini wa shimali, dan seterusnya ya. Agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di depan, belakang, kanan, kiri kita, dan juga di bawah kita. Agar dijaga dari, karena semuanya itu adalah tidak lepas dari bisikan-bisikan syaitan atau gangguan-gangguan syaitan yang senantiasa menggoda manusia dari semua sisi, hanya tidak bisa dari atas. Syaitan itu tidak bisa mengganggu manusia dari arah atas. Ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit masuk pada ayat berikutnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون. Ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini juga menguatkan ayat sebelumnya. Dan juga senantiasa sekaligus menjelaskan. Summa qasat qulubukum, kemudian hati-hati kalian itu keras. Khitabnya kepada Bani Israel dalam hal ini, yang hati mereka ini qasat, keras. Min ba'di dzalika, setelah itu, setelah diberi petunjuk, setelah diberi jalan keluar, ini tetap saja mereka ngeyel, tidak mengambil import, tidak mengambil pelajaran. Ini khitab ini kepada mereka Bani Israel, tapi juga kepada umat ini yang manakala seperti mereka ini. Fahiyakal hijarah, maka hati-hati kalian itu seperti batu. Awashaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Karena apa? Batu saja masih bisa pecah. Ini lebih keras daripada batu. Karena apa? Wa inna minal hijarah, di antara batu itu sendiri, lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang pecah. Yatafajjar, kemudian memancar dari celah-celah batu itu, al-anhar, sungai-sungai. Memancar mata air kemudian menjadi sungai. Ini ada seperti itu. Wa inna minha, dan di antara batu-batu ini juga, lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma, ada yang kemudian terbelah dan keluar dari celah-celah batu itu air. Wa inna minha, dan di antara batu ini yang keras ini masih ada yang lama yahbitu min khasyatillah, ada yang gelundung ya, turun. Karena apa? Min khasyatillah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di batu masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati manusia dikatakan asyaddu qaswa, lebih keras daripada batu. Batu masih ada yang khasyah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai sekali-kali, tidak, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Yani apa yang dilakukan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lalai. Senantiasa terjaga, senantiasa maha tahu dengan apa yang disembunyikan oleh manusia. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga merupakan ibrah yang sangat besar. Sangat besar dari bagaimana apa namanya sebuah hati. Ini hati yang tentunya hati ini merupakan powernya dari kehidupan seorang anak manusia. Hidupnya hati adalah merupakan hidupnya manusia. Matinya hati, maka ini juga hakikatnya adalah matinya manusia. Maka inilah hati. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya hati manusia ini bisa seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau batu harusnya masih di sini, masih mending ya. Batu ini masih mending, ada yang memancar keluar dari tengah-tengah, dari celah-celah batu ini mata air. Ada yang dikatakan batu ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamadat, benda mati masih punya perasaan. Tapi kalau hati yang tidak lagi punya perasaan, ini yang sudah tidak bisa diharapkan lagi akan kebaikannya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan qauluhu ta'ala tsumma qasat qulubukum, kemudian hati-hati kalian menjadi keras. Ai sabbat wa tahajjara, membatu. Nah, kayaknya bukan ini membatu, hati itu menjadi membatu. Wa tahajjara min ba'di dzalika, yani setelah itu, ai min ba'di an manallahu 'alaikum bima hasala min al-mudara'ah fil qatil hatta tabayyan. Yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan atas kalian wahai Bani Israel dengan apa yang terjadi dari perseteruan terhadap orang yang terbunuh tadi sampai jelas. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pun juga tidak menjadikan mereka mengambil ibrah, tapi menjadikan mereka juga tetap keras hatinya. Qaulu ta'ala fahiya ay qulubukum, maka hati itu, ini hati kalian wahai Bani Israel, kal hijarah, ini seperti batu. Au ashaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Ini. Kenapa? Di annal hijarah aqsa syai, karena menyembatu ini adalah sesuatu yang paling keras. Ini. Hatta inna aqsa minal hadid, bahkan di antara batu ini ada yang lebih keras daripada besi ini. Id innal hadida yalinu indan nar, karena bahkan memang batu seperti itu, ini lebih keras daripada besi. Besi ketika dipanaskan ini melunak, ya, menjadi lembut, jadi lunak. Wal hijara tatafattat wala tali, batu dibakar malah juga tetap membatu seperti itu, tetap keras, tidak akan jadi lembut. Maka di sini au, kalimat au ashaddu qaswa, atau di sini laisat bisyak, bukan menunjukkan keraguan. Di anna Allah Subhanahu wa taala alim bihadih, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan keadaan hati-hati mereka Bani Israel yang keras ini. Lakin ikhtalafa ulama rahimahumullah taala hal ya bi makna bal fatakunu lidrab au inna li tahqiq ma sabaq. Yani perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna au di sini. Apakah au di sini artinya adalah bal, ini bahkan lebih keras, au ashaddu qaswa, au bimana bal, bahkan ini lebih keras, atakunu lidrab, ini untuk meyakinkan, untuk meyakinkan, au inna litahqiqi ma sabaq, atau untuk merealisasikan yang sudah lewat, sebagai penjelasan dari yang sudah lewat. Ai anna illam takun ashaddu minal hijara fa hiya mithlaha. Yani kalau tidak seperti atau tidak keras seperti batu, maka ya minimalnya adalah seperti batu itu sendiri. Fi hadza qawlan li ahli al-ilm, dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah taala. Wa ya ka qawlihi ta'ala, dalam ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lafaz aw, wa arsalnahu, dan kami kirimkan kepadanya ila mi'ati alfin aw yazidun, sampai ke 100,000 atau lebih. Aw yazidun, atau mereka lebih. Fa minal ulama man qala inna aw bi ma'na bal. Di antara para ulama ada yang mengatakan au, kalimat au yang berarti atau kalau terjemahan bahasa Indonesia, ini di sini artinya adalah bal, yakni bahkan. Bahkan ya ini ai bal yaziduna ala mi'ati alf, bahkan lebih dari 100,000. Wa minhum man qala, di antara mereka yang mengatakan inna li tahqiqi ma sabaq, untuk tahqiq, untuk memantapkan dari yang telah lewat. Ai illam yazidu ala mi'ati alfin fa innahum lam yanqusu, yani kalau toh mereka tidak lebih dari 100,000, maka mereka juga tidak kurang dari itu, tidak kurang dari jumlah itu. Wallahu a'lam bima arada fi kitab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya Maha tahu dengan apa yang Allah kehendaki dalam kitabnya ini. Dan ini biasanya kalau di tafsir jalan lain pada ayat-ayat yang seperti ini biasanya langsung dikatakan Allahu a'lamu bi muradihi, langsung gitu. Allahu a'lamu, dan kata-kata seperti itu dan banyak sekali dalam tafsir Jalalain. Allahu a'lamu bi muradihi, ini memang lebih selamat. Pada makna-makna di situ ada istibah, ada kerancuan. Ini adalah Allahu a'lamu bi muradihi. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang dikehendaki. Dan ini kita tidak boleh untuk kemudian membahas lebih jauh ketika Allah tidak menjelaskannya kepada kita. Hanya pada ayat-ayat yang mutasyabihat atau ayat-ayat yang pada fawatihus suwar, yakni di pembuka-pembuka surat, ini juga kita tidak tahu alif lam mim ha mim kaf ain apa ini. Ya. Ini kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu dipahami setelah itu pasti adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau orang-orang jahiliyah dahulu ketika ada ayat kok diawali dengan itu, ini ibaratnya adalah seperti kayak kumbulah, kayak dinamit atau bom yang siap meledak. Ini setelah itu dr gitu, ini seperti itu, ini seperti peringatan. Maka memang seperti itu. Jadi setelah ayat setelah fawatihus suwar ini biasanya adalah Allah langsung menyebutkan tentang kitabnya, nah Al-Quran, alif lam mim dzalikal kitab, dan seperti itu. Ini biasanya adalah sesuatu yang sangat berat atau sangat besar sekali. Ini orang jahiliyah dulu memahami seperti itu, dan memang demikian adanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang dikehendakinya. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan bagi ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.